المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمتغير بما خلطه من الطاهرات dan air yang berubah bima khalatahu dengan sesuatu yang mencampurinya min al-tahirat dari sesuatu yang suci. Jadi ini sambungan dari masalah sebelumnya itu air musta'mal, bahwa ada air suci tapi dia tidak bisa mensucikan. Selain air musta'mal ya ini air yang berubah dengan campuran, campurannya itu benda suci. Hadza min tatimmatil qismi tsalis, kata Imam Al-Isni, ini adalah apa namanya kelengkapan penyempurnaan bagian air yang ketiga, yaitu masalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Wa taqdirul kalami, makna kalamnya Imam Abi Syuja, wal ma'u al mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirat, dan air yang berubah dengan sesuatu dan itu suci, tahirun, air itu suci, zatnya suci, status ainnya suci, fi nafsihi, jadi air tersebut itu suci, ghairu mutahhirin, akan tetapi tidak bisa mensucikan, kal ma'i al musta'mali, seperti air yang musta'mal. Wa dhabituhu, nah ini penting ya, dhabitnya, standar, patokan di mana air itu tidak dikatakan mensucikan, anna kulla taghayyurin, bahwa setiap perubahan, yamna ismal ma'il mutlaki, yang itu merubah nama air mutlaknya, yaslubut tahuriyah, maka perubahan tersebut membuat air tersebut tidak lagi bisa mensucikan, illa wa illa, akan tetapi kalau perubahannya tidak merubah nama air mutlak. Jadi air mutlak berubah nama air mutlaknya karena dicampur dengan kopi. Orang nyebutnya tidak lagi air, tapi nyebutnya kopi atau air kopi. Dicampur dengan susu, orang tidak lagi nyebutnya dengan air, tapi nyebutnya air susu. Itu merubah nama mutlaknya, maka status bisa mensucikan air tersebut sudah hilang. Akan tetapi kalau campurannya tidak merubah nama air mutlaknya, fala, maka tidak membuat dia kehilangan status bisa mensucikan. Jadi yang pertama perubahan, jadi standar bahwa air itu tidak lagi bisa mensucikan, perubahannya merubah nama air mutlaknya. Falau taghayyura taghayyuran yasiran, kalau perubahannya itu perubahan yang sedikit, fal asahu annahu tahur, maka pendapat yang paling sahih air tersebut tetap bisa mensucikan, libaqail ismi, karena nama air mutlaknya tetap ada. Berarti patokan atau dhabit atau standar yang kedua, setelah perubahan itu merubah nama, perubahannya harus perubahan yang besar. Jadi perubahannya yang besar, kalau sedikit nah yasiran enggak merubah nama. Wa qawluhu bima khalatahu, dan perkataan Imam Abi Syuja bima khalatahu, dengan sesuatu yang mencampurinya, khalatah itu bercampur, mukhalatah bercampur, ihtirazan, maka perkataan tersebut itu ihtirazan sebagai pembatas, amma idza taghayyara, pembatas kalau-kalau air itu berubah, bima yujawiruhu, dengan sesuatu yang menempel tapi tidak bercampur. Jadi ada mukhalatah bercampur, mujawarah itu, mujawarah itu artinya tetangga. Jadi dia nempel tapi bisa dipisahkan, itu mujawarah. Kalau mukhalatah dia bercampur, melekat, sudah tidak lagi bisa dipisahkan karena sudah jadi satu, itu mukhalatah. Kalau mujawarah itu mungkin dia dalam satu bejana, dalam satu wadah, tapi bisa dipisahkan, itu namanya mujawarah. Walau kana taghayyuran katsiran, walaupun perubahannya banyak, fa innahu baqin, air yang mujawarah dengan sesuatu itu tetap suci, ala tahuriyati, dan juga dia tetap bisa mensucikan. Kama sebagaimana idza taghayyara biduhnin, kalau air itu berubah dengan duhn, duhn itu lemak, minyak begitu ya. Itu kan bisa dipisahin. Aw syam'in, atau juga lilin, itu kan sesuatu yang bisa terpisah dari air walaupun mungkin dia bisa merubah. Wa hadza huwa sahihu li baqa'il ismil ma, maka inilah pendapat yang sahih karena nama airnya tetap mutlak, nama airnya tetap air mutlak. Jadi standarnya ada tiga. Pertama, perubahannya merubah nama air mutlaknya, kemudian perubahannya banyak, yang ketiga perubahannya itu dengan sesuatu yang bercampur. Bukan cuma menempel, tapi dia bercampur jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Wala budda ayyakuna, ini terusan lagi. Wala budda ayyakuna alwaqi'u fil ma'i, dan sesuatu yang jatuh kepada ada dalam air itu yang kemudian berubah itu haruslah mimma yastagni anhu, ay mimma yustagna anhu, sesuatu yang memang bisa dihindari, dia bukan bagian dari air. Kazza'faron, ini seperti za'faron. Za'faron itu tumbuh-tumbuhan ya, dia kayak bunga rosmala. Jadi tumbuhan yang biasa dipakai oleh beberapa orang untuk jadi pewarna gitu. Jadi air kalau udah campur aljis ja'faron itu kan melekat warnanya, enggak bisa dipisahin lagi. Dan itu sesuatu yang bukan dari air dan dia tidak bisa, sesuatu yang mungkin bisa dihindari. Waljis atau juga aljas, aljis atau aljas ini artinya tinta, wanahwihima dan sejenis keduanya. Jadi haruslah sesuatu itu yang bercampur itu sesuatu yang memang tidak dibutuhkan dan bisa dihindari dari air. Itu yang merubah status airnya menjadi tidak bisa mensucikan. Amma idza kana taghayyur, adapun perubahannya bima la yastagni al-ma'u anhu, dengan sesuatu yang memang tidak mungkin bisa dihindari dan mungkin dia bagian juga dari air. Qatini, seperti tanah. Ya kan? Ya, danau itu kan alasnya tanah. Kalau kemudian kita ciduk air kemudian ada tanahnya, warnanya mungkin berubah agak sedikit kuning. Dia mimma la yastahni anu, sesuatu yang mungkin tidak mungkin bisa dihindari. Wa tahlab, tuhlub itu lumut gitu ya. Wa nurah, wa nurah ini sejenis apa ya? Hidroksida kalsium semen gitu. Wazarnik, zarnik ini bebatuan, jenis bebatuan. Mungkin dulu ya zaman Imam Al-Hisni ada beberapa orang yang menaruh wadah air di bebatuan zarnik gitu. Arsenik nih kalau bahasa Indonesianya. Wa ghairiha, atau selain benda tersebut, fi maqarrin ma, yang memang sering mungkin berada di tempat penampungan air, wa mamarrihi, atau tempat jalur lewatnya air, kan begitu. Itu sesuatu yang sangat tidak bisa dihindari. Wal mutaghayyiru bituril muksi, dan air yang berubah bituril muksi dengan diam lama, fa innahu tahur. Jadi ada air yang karena didiamin lama, karena ditinggal karena karantina, corona dan sebagainya, pas kita datang lagi airnya udah agak menguning gitu. Fa innahu tahur, air tersebut tetaplah bisa mensucikan. Lil usri, karena memang ya sulit untuk dijaga. Wa baqail ismi, karena juga nama isli, air mutlaknya masih tetap ada gitu. Wa yakfi fi taghayyuri, dan cukuplah pada perubahan yang bisa merubah status air itu. Yakfi, cukup perubahannya. Ahadul awsaf, salah satu dari tiga sifat air itu. At-ta'mu, awil launu, awil rahiha, rasanya saja atau warnanya saja atau aromanya saja. Jadi ada tiga indera, indera lisan, perasa, indera warna, indera mata, penglihatan, dan indera penciuman aroma. Jadi salah satu dari tiga sifat ini berubah, itu sudah merubah status air bisa mensucikan atau tidak. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa fi wajhin da'if, menurut salah satu pandangan ulama al-da'if, tapi ini pendapat yang lemah, yusyaratu istimawah, disyaratkan ketiga-tiganya harus berubah. Tapi itu pendapat yang lemah. Wala farqa, nah ini pentingnya. Wala farqa baina taghayyuril musyahadi awit taghayyuril ma'nawi. Dalam mazhab ini tidak dibedakan antara perubahan yang musyahad yang bisa terlihat awit taghayyur ma'nawi atau perubahan yang tidak bisa terlihat ma'nawi. Kama sebagaimana idza ikhtalata bil ma'i, bercampur dengan air, ma yuwafiquhu, sesuatu yang sama fi sifatihi, sifatnya sama, jadi air juga. Jadi air dicampur dengan air juga yang punya sifatnya sama. Kama ilwardi, seperti air bunga mawar. Al-munqati ar-ra'ihati, yang memang baunya al-munqati, baunya sudah hilang. Wa ma'us syajar, atau air dedaunan pohon. Wal ma'ul musta'mal, atau juga air musta'mal. Jadi kita punya air di satu wadah, ember atau bak, lalu dicampur air tersebut dengan air wird atau air mawar yang mawar aromanya sudah hilang gitu. Apakah air yang tercampur di bak itu, dicampur itu, bisa masih bisa mensucikan atau tidak? Nah, ini jawabannya. Fa inna nuqaddiru, kita kira-kira gitu. Ini jawabannya, dikira-kira. Allau kana Allau kana alwaqi'u yughayyiruh, kita kira-kira kalau seandainya yang masuk ke dalam air itu merubahnya, dan perubahannya itu bima yudriku bil hawas, dengan sesuatu yang kelihatan oleh indera. Maksudnya yang tadi tiga itu, entah itu warnanya, entah itu aromanya, entah itu rasanya. Jadi kita kira-kira kalau seandainya yang masuk ke situ adalah sesuatu yang bisa merubah, dan perubahannya itu terlihat oleh indera kita, wayaslubuhu tuhuriyah, dan perubahannya itu merusak atau menghilangkan status bisa mensucikannya tuhuriyah. Jadi maksudnya kita kira-kira aja nih, itu air wirdu, air apa namanya, air mawar, kalau aromanya masih ada begitu ya, kita campurin ke bak yang kita punya, apakah air yang ada di bak kita punya itu berubah atau tidak, entah salah satunya atau tiga-tiganya berubah atau tidak. Fa inna nahkum bisulbi tuhuriyati hadzal ma, maka kita hukumi bahwa air tersebut sudah hilang status bisa mensucikannya. Alladzi waqa'a fihi minal ma, yang air yang jatuh di dalamnya sesuatu yang juga sama-sama cairan, ma yuwafiquhu fi sifat, yang sifatnya sama. Jadi kita kira-kira ini air kembang nih kalau masih ada begitu. Jadi katakanlah kita punya bak cukup besar gitu ya. Lalu kita punya air kembang satu gelas kecil, satu mawar yang masih ra'iha, baunya itu masih wangi, masih aromanya masih ada, kita tuangin. Kira-kira bak yang besar itu berubah atau tidak? Salah satu sifatnya, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau berubah, kira-kira gitu ya, kita berubah ya, maka status pensuciannya juga berubah begitu. Termasuk juga tadi air mustamal. Wa illa fala, tapi kalau tidak berubah maka. Jadi jawabannya itu dikira-kira wa illa, tapi kalau tidak ada yang berubah dari tiga sifatnya itu fala, maka fala yaslubhu tuhuriyah, maka campuran tersebut tidak merusak atau tidak menghilangkan status bisa mensucikan air tersebut. Walau taghayyarul ma'u biturabi, kalau seandainya air itu berubah biturabil matruh, dengan tanah yang dilempar fihi ke dalam air kos dan secara sengaja. Kita punya bak, kita punya ember air bersih, isinya ada anak-anak iseng gitu main tanah, dilempar tuh bak air kita diisi pakai tanah, berubah jadi agak kuning. Fahuwa tahurun, maka air tersebut masih tetap suci, bisa mensucikan ala sahih, menurut pendapat yang sahih gitu. Karena ya aturab, karena sesuatu memang yang selalu nempel sama air kan enggak bisa dihindari. Wal mutaghayyiru bil milhi, dan air yang berubah dengan garam, berarti yang berubah nih aromanya nih. Fihi aujuhin, dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama. Asahahu asahuha, yang paling sahih, yaslub tuhuriyatahul jabali, air tersebut hilang status bisa mensucikannya kalau yang tercampur itu adalah garam jabali, garam yang dari gunung gitu. Dunal ma'i, bukan garam yang dari laut. Jadi garam itu kan ada dua, ada yang dari gunung, ada yang dari laut. Kalau itu garam gunung, berarti airnya apa namanya? Airnya tidak bisa mensucikan. Garam dari air itu la yastagni anhul ma, sesuatu emang dia dari air, maka kalau dia bercampur ya emang dia bagian dari air. Tapi kan kalau garam dari gunung, dia liyastagni anhul ma, maka kalau dia bercampur dan kemudian merubah aroma air, itu perubahannya membuat hilang status bisa mensucikan. Walau taghayyarul ma'u bi awraqil asyjari, kalau seandainya air itu bercampur berubah bi awraqil asyjari, dengan dedaunan pohon, al mutanatsirati, yang berjatuhan binasiha, jatuh sendirinya kena angin gitu ya, enggak dijatuh-jatuhin sama anak-anak. In lam tafattatat fil ma'i, kalau daun-daun tersebut belum hancur. Tafattata itu ya hancur, ke pernah lihat kertas-kertas kalau jatuh ke air itu kan lama-lama hancur jadi kecil-kecil gitu. Jadi in lam tafattatat, kalau air itu kalau daun itu belum hancur-hancur, jadi masih utuh daun, filma'i, di dalam air, fahuwa tahurun, maka airnya itu tetap bisa mensucikan, alal azhar, menurut pendapat yang zahir, Karena itu artinya bukan mukhalatah tapi mujawarah, itu masih bisa dipisahkan. Wa in tafattatat, kalau kemudian daun tersebut sudah pecah, sudah hancur kecil-kecil, wakhtalatat dan bercampur, fa aujuh, maka ada beberapa pendapat ulama Syafi'iyah, al-asahu yang paling sahih, annahu bakin, air tersebut bakin tetap, ala tahuriyatihi, tetap pada status bisa mensucikan, li'usril ihtiras, karena daun-daun yang berjatuhan itu, usrul ihtiras, sulit untuk dihindari anha. Falau taruhat, kalau turihatil awraku, kalau seandainya dedaunan itu dibuang atau dilempar ke dalam air, filma ikas dan secara sengaja, wataghayyara biha, dan air berubah karena sebab dedaunan tersebut, fal madhabu, menurut pendapat madhab, annahu ghayru tahurin, itu tidak lagi bisa mensucikan, sawa'an tarahaha filma'i, baik itu dilempar ke dalam air itu sahihatan, daunnya masih utuh, au matkukuh, atau daunnya sudah dibejak, sudah ditumbuk jadi kecil-kecil. Jadi baik itu masih utuh atau sudah jadi kecil-kecil, kalau dilemparnya secara sengaja itu membuat perubahan status air. Wallahu ta'ala alam, insyaallah dilanjut di bagian yang selanjutnya. Assalamualaikum.